sing ceramah burung teko ya biji sambutannya singkat sederhana singkat situ online lho pokoknya soko sing pangkatnya bukur dewi kok yang ini di sini Pak Camat yang sambutan uno Camat gak tau teko kapol teko ini teko musuh kaya kapol sek menai lurai bate RT bate ini dokonnya acara itu ya ada lurah, ada camat, ada bupati, ada gubernur ini sambutan Pak Gubernur itu camat gak usah ngeyel. Kakak. Ono gubernur utama sambutan. Selamat datang Pak Gubernur. Bang cuma ngono tok. Ngono lho, kate lapo. Ngantarane ini tek tek tek tek lho. Waktu untuk sambutan di sini ceramah kan lebih seneng wong-wong. Nggih. Ngono lho kok ceramah enak. Ngomongnya kadang-kadang ngono kok wabih kepengen tampil terus kate lapo nek tampil. Paling mung dinteng malah itu malah arek-arek malah bengok-bengok. Suwe-suwe. Isi nang. Wes yo. Aku ini saya kata pindah ya mantane adzan subuh itu lah beda tuh kalau adzan liang bedanya satu adzan subuh itu disunahkan dua kali adzan pertama memberi kesempatan masyarakat yang belum qiyamul lail yang belum tahajud jadi contoh lu rumah adzan kan geragapan duh besar adzan deh bareng ditonton oh si contoh lu itu sama dia ngomong tahajud nah adzan kedua itu panggilan untuk sholat berjamaah. Jangan salah ya, azan itu bukan tanda masuk waktu sholat. Tanda masuk waktu sholat itu ya perjalanan waktu. Duh, kitab fikih opo ae gak ono tanda masuk waktu sholat itu azan menunggu gak ono. Tanda masuk waktu sholat itu ya perjalanan waktu. Tanda masuk waktu sholat subuh ya munculnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Tanda masuk waktu sholat duhur zawalus syamsi lingsirnya matahari bergeser dari arah tengah bener aslinya yang bergeser itu ya bumi gitu matahari ini tapi kayak gampang no pemahamannya harus yang rodo on ini tapi kayak gampang pemahamannya matahari yang bergeser padahal sesungguhnya yang bergeser kan buminya tanda masuk waktu sholat maghrib guru busyamus surupe serengenge tenggelamnya matahari padahal sekali lagi yang bergeser sesungguhnya adalah buminya kan ngono toh. Tahu tanda masuk waktu sholat itu azan. Azan itu panggilan untuk sholat berjamaah. Jadi kalau mau tradisi nih masyarakat jualan panting ini ya sholat isak itu jamaah itu jam setengah rolas bengi. Azan itu isak jam setengah rolas bengi juga apa-apa. Ya kenapa rata-rata azan kok di awal waktu? Ya karena memang sholat yang paling afdal itu kan di awal waktu. Maka panggilan untuk sholat berjamaah itu dilaksanakan di awal waktu. Understand? Yes! Kamu pernah di Madinah itu ada cuaca ekstrim. Masyarakat susah mau jamaah ke masjid. Itu adanya Bilal disuruh merubah sama Rasulullah. Waktu itu hujan gak karu-karuan. Udan tau peres campur banyu. Cocok. Angin ruang. Angin puting beliung. Lek bahasa JTV pentil muter. Ini bahasanya ngono nang. Pemerintahnya si Warjo atusan oma pada robo kabeh mergo keterak angin akhirnya coba ilmu kita ngene guyon bunyi dhewe iku azane bilang karo kan Nabi dikon ngrubah mestine lah ayo ana salat yo kerjakan salat ayo jamaah ke sini makanya jawabannya apa? Muka-muka tidak kekuatan la haula wa la quwata illa billah. Lagi tepat wayang cuaca ekstrim dirubah agane ojo kaya ala sholat tapi sholu fi buyutikum sholato siro kapen omahmu dewi-dewi sholatlah di rumah kalian masing-masing ini lewat mesti walang panji kurmun jawabnya mesti kompak alhamdulillah makanya mas males dasar itu. Terus yang kedua di sholat subuh ada kalimat khusus as-sholatu khairum minan dalam adanya itu artinya sholat itu lebih baik daripada sholat itu lebih apik ini bang turu berarti orang yang apik itu apian sholatnya di bang turu nih karena orang yang ngelak ya apian turunnya di bang sholatnya makanya lek adzan nak ngono as sholat dawa naum ndek berarti sholatnya dawa turunnya ndek sholatnya suwe turunnya dilu saya yang tahu umroh tahu haji nah Mekah dan Medina saya itu apa-apa apa yang ngono as itu calon, kopengmu sendiri. Itu temen lah suaranya. Sholatnya panjang, naumnya pendek. Berarti sholatnya dawa turunin dek. Itu lagi artinya lah ini ya. Sholat ini gue mau HP di bang dulu. Sholatnya dawa turunin dek. Aku ngomongin gak ngomong. Sholatnya dek, naumnya yang ketawa. Iyo kok sing ngajan arek nom-nom ngono, gak mungkin ngajane mambu kuburan. Apalan to paeron menang. Watu waktu itu. Nek kuwi nek diartekno lak ngene ya. Salat iku luwih apik timbang turu. Ini jen kerungunya kelon mana gue sih uangnya sih yang aku ini gak cukup coba ngomong salahnya salahnya panitia penyalah mau aku aja gak terus Arab nyeluk kata nyeluk kan jenak isim persis yang apa angel mau gak tau menangin kan jenak isim wah ada penerusnya coba para ulama para kiai melalui para ulama para kiai kiai ini oleh ilmu tengok kiai ini kiai ini mau oleh ilmu tukang kiai ini lagi kiai ini mau oleh ilmu tukang di tukang kiai ini lagi kiai ini mau oleh ilmu tukang di tukang kiai ini lagi kiai ini mau oleh ilmu yang tukang murid kiai ini lalu terus kiai ini mau oleh ilmu tukang kiai ini kiai ini oleh ilmu tukang kiai sambung terus untuk tukang kanjeng Nabi dan saya ini mohon maaf ya banyak orang yang suka melupakan jasa dari kiai-kiai yang mulang nang langgar, mulangi sampean nang masjid, mulangi dasar-dasar agama nang sampean. Gara-gara wis seneng karo wis sapa ngono sing dianggep olehe teko internet. Saiki akeh kok sing mendewakan Syekh Google radhiyallahu anhu. Padahal yang dari Google itu wah, kitab-kitab turus, kitab-kitab salaf itu kata sing dirubah ya. Saya kira lagi diteliti karo konco-konco. Prihatin banget. Loh, saiki akeh sing modele wis kadung mengidolakan sapa terus lali karo sing ngurangi sampean biyen nawai kelundua sapa. Kiaimu ning kampung, bonyaimu sing ning desa-desa iku kuwi sing ngurangi sampean toharah sesuci sapa sing ngurangi. Arkanul wudu sitakun sapa sing ngurangi. Woi. Hei. Saiki sering dilupakan. Riyoyo moro yo riyoyo tok iki. Gak gowo apa-apa malah ngentekno jajane. Padahal tanpa mereka lu sampean bodho lae lu gak kenal apa-apa. Sopo sing ngulangi sampean maca Quran? Ali batka ali basra ya lu jama'u a ilu bun. Ali jaksuban batka ai lampak suban batka love ya doman you I love you. Ali jaksuban batka ai mensin suban gasra miss ya doman you I miss you. Beliau-beliau yang mengajarkan tapi sering jenengan lupakan itu yang jasanya paling besar wajib jenengan Fatihahin terus itu ate gangge kowe saiki wis kadung seneng karo sing kulino nang TV-TV iku mbok anggap gurumu kon oleh manfaat apa oke mengajarkan diambil ilmunya mbok anggap guru enggak apa-apa tapi sekali lagi jangan lupakan jasa gurumu yang memberikan pondasi awal tentang keagamaan tentang ibadah. Itu mau melas-melas. Ini itu yang lebih penting.